wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Baik, masuk ke al-maudhu' tsani. Poin yang kedua dari poin akidah dari sirah an-nabawiyah. Faqala rahimahullah ta'ala al-maudhu' tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum ani syirki wa ya'muruhum bidhihi wa huwa at-tauhid. Poin yang kedua, maka bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, bangkit, yunziruhum, memperingatkan mereka ani syirki, akan bahaya kesyirikan, wa ya'muruhum bidhihi, dan memerintahkan mereka untuk mengamalkan kebalikan dari syirik, yaitu tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari, "Lau kana ya'muruhum bitauhidi wa yanhahum 'anil syirki umuman lam yata'arrad lima hum 'alaihi." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada tauhid dan Nabi sallallahu melarang mereka dari perbuatan syirik secara umum saja. Jangan berbuat syirik, tapi tidak dirinci apa bentuk perbuatan syirik yang dilarang. Maka lam yata'arrad lima hum alaih. Maka pastilah Nabi tidak menyinggung apa yang ada pada mereka, keyakinan mereka. Ya. Karena mereka mengatakan, kami enggak melakukan syirik. Namun ketika Nabi merinci perbuatan syirik itu adalah penyembahan mereka terhadap berhala mereka, baru mereka marah. Wa hum yaqulun alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin. Mereka berkata, musyrikin, yang ada pada kami, keyakinan kami yang kami lakukan selama ini kan bukan kesyirikan. Alladzi nahnu alaihi taqarrubun ilallahi bil auliya'i was salihin. Yang kami amalkan selama ini hanyalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara para wali, orang-orang saleh. Nahnu la nusyriku billahi. Kami tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Innama hadza taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilaihi. Yang kami lakukan ini adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tawassul kepadanya. Lau anna ar-rasula iqtasara 'ala an-nahyi 'anil syirki duna tafsilin wa bayanin. Seandainya Rasulullah SAW iqtasara 'ala an-nahyi, hanya mencukupkan diri melarang dari perbuatan syirik secara global, duna tafsilin, tanpa ada perincian apa itu bentuk kesyirikan yang dilarang, semisal meminta kepada berhala, berdoa kepada berhala, wa bayanin, tanpa ada penjelasan, lama i'taradu alaih, tentulah mereka tidak akan menentang Rasul. Lama i'taradu alaih, yang arti nahu, lamnya lam jawab lau, manya manafiyah, maka tanpa tasdid, lama i'taradu alaih, tentulah mereka tidak akan menentang Rasul. Li'annahum yarawna annahum wairu musyrikin, karena mereka memandang bahwasanya mereka bukan musyrik. Jadi memang yang aman, tanda kutip, kalau kita dakwah itu, kalau kita menyampaikan itu, kita hanya global. Jangan berbuat syirik. Musyrikin tidak merasa dia syirik. Musyrikin tidak merasa dia musyrik. Yahsabuna annahum muhtadun, kan begitu. Dia akan, ya udah silakan. Tapi tatkala dirinci, jangan melakukan perbuatan syirik seperti perbuatan Anda ini. Wah. Atau jangan kalian melakukan perbuatan syirik seperti perbuatan ini, perbuatan itu, yang itu mereka lakukan, baru mereka merasa tersinggung. Baik. Kemudian dimatan lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lam yaqrahu dzalika wastahsanu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Masyaallah. Ketika kalau saja Nabi SAW tidak mendakwahkan hakikat tauhid dan menjelaskan hakikat kesyirikan, dijelaskan bentuk-bentuk kesyirikan, lam yaqrahu dzalik, mereka tidak akan membenci dakwah Nabi. Wastahsanuhu, mereka bahkan menganggap baik dakwah Nabi. Wahaddatsu anfusahum bidukhuli fihi, dan mereka bahkan hadas memperbaharui. Artinya mereka pun juga ingin memperbaiki diri mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya, kalau dakwah Nabi tanpa ada pelarangan terhadap kesyirikan yang mereka lakukan selama ini. Ila ansarraha bisabbidinihim. Sampai hingga akhirnya Nabi SAW sarraha menjelaskan dengan gamblang. Bisabbi mencela dinihim, agama mereka. Wa tajhili ulama'ihim, dan membodoh-bodohkan pembesar agama mereka, ulama mereka. Maka pembesar agama mereka dinamakan Abu Jahal, Amr bin Hisham, ulamanya. Dikasih julukan apa? Abu Jahal. Enggak tanggung-tanggung gitu. Ini kan tahdir ini baru. Kasih lakob. Fahina idin syammaru lahu wali ashabihi ansaqil adawati. Maka pada saat itulah mereka mulai memancangkan kepada Nabi dan para sahabat permusuhan. Baru kaki permusuhan. Apa permusuhan mereka lancarkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memburuk-burukkan agama mereka dan menjelek-jelekkan pemuka agama mereka. Masya Allah. Sebelumnya apa? Mereka silakan. Ya. Silakan. Nambar kalau begitu. Mana sekarang? Poin ke-17 ya. Ai, kata Syekh, li'annahum yufassiruna alladziina hum 'alaihi annahu laisa bisyirk. Karena mereka mentafsirkan selama ini amalan, perbuatan yang mereka kerjakan selama ini itu bukan kesyirikan. Lakin indama taqulu lahum. Namun ketika Anda mulai berkata kepada mereka, hadhil adrihatu wa hadhil kuburu allati ta'budunaha wa tanzuruna laha wa tadbahuna laha. Ya. Amalukum hadha huwa syirku. Namun kalau Anda katakan kepada mereka, pusara ini, kuburan ini yang kalian menyembahnya, yang kalian bernazar untuknya, yang kalian menyembelih untuknya, amal kalian ini semua adalah kesyirikan. Inda dalik, maka ketika itu tasuru sa'iratuhum, meledaklah kemarahan mereka. Sara yasuru, meledak, apa? Bahasa kita meletus, meledaklah sa'irah, itu kemarahan. Hadza huwa alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahahum an ibadati Allati wal Uzza wal Manati wal Asnam. Maka Rasulullah SAW mencegah mereka dari beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Asnam dan berhala-berhala yang lainnya. Wa qala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, lastum ma'a syai'in wa ha'ula'i alladziina yad'uukum ilaiha ha'ula'i ulama'u dalalin. Wa hina ma qala lahum dhalika sa'arat sa'iratuhum hamiyatan lidinihim wa hadha huwa alladhi 'alaihi ghalibul 'alami al-yawma. Maka beliau berkata, ya, lastum 'ala syai', kalian tidaklah berada di atas agama yang benar. Kalian ini enggak. Bukan berada di atas apa-apa. Ha'ulai alladzina yad'unakum, mereka itu yang mengajak kalian ilaiha, kepada penyembahan berhala, yaitu pembesar-pembesar kalian. Mereka itu adalah ulama udolal, ulama sesat. Fahina maqala lahum dhalika, ketika Rasulullah SAW berkata kepada mereka dengan perkataan yang demikian, sarat sa'iratuhum, maka meledaklah kemarahan mereka. Kenapa demikian? Hamiyatan lidini, karena menjaga agama mereka. Mereka cinta agama mereka. Mereka cinta berhala mereka. Makanya mereka rela berjihad di perang Badar, perang Uhud. Hadza huwa alladhi 'alaihi ghalibul 'alam al-yawma. Inilah yang ada realitanya pada kebanyakan di alam ini pada hari ini. Ya, mereka akan lihat tuh di 10 atau 11 tahun silam di Priuk, makam Mbah Priuk, ketika mau dibongkar oleh Fauzi Bowo, gubernur era waktu itu. Wah, dari segala penjuru datang rela berjihad membunuhi Satpol PP dan polisi. Yang muslim. Polisinya muslim, Satpol PP-nya muslim. Mereka rela menumpahkan darah kaum muslimin yang ada di petugas. Demi apa? Demi menjaga itu tadi. Membela agamanya. Apa agamanya? Yaitu pemberian sesaji, ibadah, doa kepada Bahri. Allah musta'an. Padahal siapa di balik kuburan Mbah Priyum? Ya, mereka sendiri pun gak yakin. Hanya gonjang ganjing. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Dimantan lagi ya. Waqalu, mereka berkata. Ini musyrikin berkata. Saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Mereka berkata musyrikin. Orang ini yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW. Ia mencela keyakinan kami, menjelek-jelekkan agama kami, dan menghina Tuhan-Tuhan kami. Masya Allah. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Lau annahum ma syatama alihatahum wa la abadinahum, maqalu lahu syai'an." Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, seandainya Rasulullah SAW tidak menghina Tuhan mereka, tidak menjelek-jelekkan agama mereka, maka pastilah mereka tidak akan mengucapkan apapun kepada Rasulullah SAW. Mereka akan ridho. Silakan. Silakan dakwah, monggo. Silakan. Walau iqtasara ala qawlih. Seandainya Nabi hanya mencukupkan dengan perkataan beliau. Ini seandainya. Ini ala sabilul fard. Seandainya. Asyirku qabihun wa tauhidu thayyibun. Syirik adalah keburukan, tauhid adalah kebaikan. Kan udah ya, musyrikin merasa enggak mereka musyrik? Enggak merasa. Ya. Wala aba alihatahum, seandainya Rasul tidak mencela Tuhan mereka, wala sabbadinahum, tidak menghina agama mereka, lama araduhu, maka pastilah mereka tidak akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lihat di matan lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lakin lamma dhakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurrun ja'alu dhalika syatman. Namun tatkala kelewat ya? Mana? Ma'lumun. Ya, efek kekenyangan apa apa lagi? Hah? Mana tadi? Wa ma'lumun. Padahal sudah diketahui annahu sallallahu alaihi wasallam yashtum Isa wa ummahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Isa dan ibunya. Walal malaikata walas salihin. Nabi sallallahu tidak mencela malaikat maupun orang-orang saleh. Lihat di footnote. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam masabba salihin. Rasul sallallahu tidak mencela orang saleh. Ya. Kayak kita juga. Kita tidak mencela Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani orang saleh. Bahkan kita tidak menghina Wali Songo. Wali Songo yang kita tidak ketahui secara keseluruhan. Maka kita anggap Wali Songo adalah da'i yang membawa Islam. Kita doakan mereka. Sudah. Adapun riwayat yang katanya 40 hari di pinggir kali Sunan Kalijogo. Itu kita tidak percayai. Kenapa? Karena ini melazimkan dia akan meninggalkan sholat. 40 hari gak sholat. Ya. Dan meninggalkan amal-amal yang lainnya. Ini gak mungkin. Kita tidak percaya hal tersebut. Apalagi datang dalam sanad yang ya gak jelas. Ya. Adapun secara umum, ya kita terima khabar Wali Songo berdakwah. Nah, ketika makam Wali Songo diibadahi, kita tidak celah Wali Songo. Kita celahnya siapa? Penyembahnya. Pelakunya. Ya. Mana lagi tadi? Wa inna masabba ibadata ghairillahi azza wa jalla. Namun Rasul hanya mencela peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa bayyana anna anbiya Allahi wa ibadahu salih wa ibadahu salihina wal malaikata la yarduna ay yu'badu min dunillah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para nabi, hamba-hamba Allah yang saleh, malaikat, mereka tidak meridhoi, mereka diibadahi sebagai sembahan selain Allah. Rasulullah membacakan ayat malaikat. yang malaikat berlepas diri ketika mereka disembah. Rasulullah SAW membacakan ayat yang Isa alaihissalam berlepas diri ketika disembah. Lam kemudian, ya, lakin kata Syekh Muhammad bin Abdullah, lakin lamma dzakara annahum la yud'auna, namun tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang soleh, malaikat ini, para wali tidak boleh diberikan doa, dijadikan objek tempat berdoa, wala yanfa'un, tidak memberikan manfaat, wala yadurrun, tidak bisa memberikan mudarat, ja'alu dzalika syatman, mereka menjadikan hal tersebut sebagai bentuk hinaan. Padahal enggak. Ya. Maka ketika kita katakan, jangan sembah wali songo, mereka anggap, oh kamu menghina wali songo. Tidak. Ya. Dan mereka memang pemahamannya terbalik. Cinta wali, disembah wali. Masya Allah. Ya. Nah, kita baca lagi penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Lama qala inna Isa la yanfa'u wa la yadurru, ketika Nabi menyatakan Isa tidak memberikan manfaat maupun memberikan mudarat. Wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadurru, malaikat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wala salihun wala salih, wa innas salihina la yanfa'un wa la yadurrun, demikian pula orang-orang saleh tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Addu dzalika tanaqqusan lisalihin, mereka menganggap itu adalah pelecehan terhadap orang-orang saleh. Wa yaquluna li ahli tauhid, dan mereka berkata kepada orang-orang bertauhid, antum la tabnauna ala adrihatihim, kalian ini tidak mau membangun bangunan di atas kuburan mereka. Ini orang soleh ini. Hadza min haqqihim alaina, padahal itulah hak mereka pada untuk kita. Kewajiban kita adalah memegahkan kuburan mereka. Kok kalian enggak mau? Yaqulun, mereka berkata, haqqan alaina ikramuhum wal bina wa la quburihim. Yang wajib bagi kita adalah memuliakan mereka, membangun di atas kuburan mereka kubah-kubah. Hadza min haqqihim alaina, inilah hak mereka atas kita. Hadza min taqdirihim, inilah ya, kemuliaan kedudukan mereka. Indama natawassalu bihim ila Allah, hadza min taqdirihim wa ta'dhimihim. Ya, ketika kita bertawassul kepada mereka, ya, kepada mereka, kita bertawassul kepada mereka dalam rangka hubungan ibadah kita dengan Allah, inilah kedudukan mereka dan keagungan mereka. Wa antum taqulun, dan kalian berkata, ini mereka lagi, Syekh mengutip ucapan musyrikin, hadza batilun, ini adalah kebatilan. Wa ya'tabiruna hadza syatman wa sabban lahum, ketika ya, antum taqulun, ketika anda kalian mengatakan inilah batil, kuburan-kuburan wali ditinggikan, ketika kalian mengatakan, kalian ahli tauhid mengatakan kuburan-kuburan wali ditinggikan itu adalah batil, ya tabiruna hadza syatman wa sabban lahum, mereka akan menganggap bahwa ucapan tadi itu adalah bentuk celaan, hinaan kepada para wali. Paham ya sini? Ya. Nah, siapa itu? Nah, Adit. Nah, sini, pisah duduknya. Kalau mau ikut ngaji. Siapa lagi itu? Ah, jangan bareng-bareng. Sakir. Sini. Sakir, maju Sakir. Jangan ngobrol. Duduknya pisah. Ah, dah, Sakir, sini. Alam. Nah. Gemeter dah. Nah. Ah, itu Sakir. Dah, jangan ngobrol ya. Yang belakang siapa tuh? Opa ya, anaknya Ainur. Bukan. Ada kakeknya di sini. Mana lagi tadi? Sekarang yang mana? Oh iya. Hadzal ladzi yufassiruna bihi a'maluhum, inilah yang mereka tafsirkan tentang perbuatan mereka. Bahwasanya mereka menyatakan kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah bentuk ibadah. Bahkan kata Syekh tadi di awal-awal atau sebelumnya, ini adalah ibadah mereka yang paling mulia. Hadza mawjudul ana 'ala al-sinatihim wa fi kutubihim. Ini memang ada di lisan-lisan mereka saat ini dan di buku-buku mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah berkata lagi di matan, fa idza arafta hadza arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun walau wahada Allah wa taraka asy-syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrihi lahum bil adawati wal bughdi. Masyaallah. Mantap ini. Ya. Kata Syekh, "Faida arafta hada." Kalau Anda sudah mengetahui hal ini. Dan Anda sudah mengetahui bahwasanya seseorang insan la yastaqimu lahu islamun. Agamanya tidak akan menjadi lurus istiqomah. Walau wahadallaha, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah. Wa taraka syirka, walaupun dia sudah meninggalkan kesyirikan. Tidak akan istiqomah agamanya illa bi adawatil musyrikin. Kecuali setelah dia memusuhi orang musyrik. Jangan dianggap teman. Wa tasrihi lahum bil adawah, dan menjelaskan dengan dengan secara terbuka kepada mereka permusuhan, wal bughd, dan kebencian. Sebagaimana suri tauladan kita yang kedua di Al-Qur'an, siapa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibrahim. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun. Gimana kalau yang Rasulullah, laqad kanat lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau yang Ibrahim, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdahu. Ini baru Ibrahim, luar biasa ini. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Ibrahim dan ahli tauhid yang bersamanya. Ketika Ibrahim mengumumkan kepada kaumnya yang kafir, kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Qad bada bainana wa bainakum al-adawah. Telah nampak saat ini antara kami dan kalian permusuhan. Kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Subhanallah. Ya, kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minu billahi yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang dia katanya beriman pada Allah dan hari akhir, dia malah yuwadud, berkasih sayang kepada man hadallah wa rasulah, kepada orang yang mengisi Allah dan Rasulnya. Gak bakal. Ayat ini turun terkait sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah radhiyallahu anhu, ketika di Medan Badar duel dengan bapak kandungnya. Bapak kandungnya di barisan musyrikin. Umar duel dengan pamannya. Abu Ubaidah ibn Jarrah duel dengan bapaknya. Dan mati bapaknya ditebas oleh anaknya. Masya. Karena bapaknya di barisan musyrikin. Allah celak, Allah puji. Suara. Ya, mas, mana lagi sekarang? Syarah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hunaka man yantasibuna lidakwati wal ilmi wa la yardawna bi mu'adatil kuffar." Nah, ada orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, dia sebagai ahli dakwah, ahli ilmu. Namun dia enggak redha memusuhi orang-orang kafir. Wa yaqulun, dan dia malah mengatakan, "Innama amarna bi adawatil muharibina faqat." Nah, kita ini diperintahkan, innama umirna, kita ini diperintahkan, bukan amarna, umirnya, ya, untuk memusuhi, ya, orang-orang yang menyerang kita saja. Adapun kafir jangan kita musuhi. Ini tidak paham makna adawah. Ya. Jangan disalahpahami makna adawah, kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, yang memang mereka kafir, kemudian kita kemplang, apalagi kita bunuh dia. Tidak. Artinya memusuhi dia dan agamanya, ini baro'ah. Sebagaimana makna al-Islam yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disadur oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Nah, ini kita berlepas diri, kafirkan dia. Tidak ada hak-hak Islam yang kita berikan kepadanya. Kita tidak memulai salam kepadanya. Ketika dia mati kita tidak doakan. Gak perlu kalau orang kafir mati kita bersedih, disebut almarhum, rest in peace. Rest in peace itu kan istirahat dalam kedamaian. Mana ada damai? Siksa kubur, bro. Gimana ceritanya damai? Ya Allah. Ya. Mana lagi berikutnya? Yaqulun, mereka berkata, nu'adihim li'annahum harab, nu'adihim li'annahum haribuna, harabuna. Kita memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Kita memusuhi mereka karena mereka menyerang kita. Li'annahum akhadu autanana, karena mereka mengambil tanah kita. Bela negara ke Natuna. Ngambil Natuna. Jihad fi, nah, bukan fisabilillah. Kita kalau mau perang sama yang ambil Natuna, karena agama. Ya. Jangan seperti sebagian syekh yang mengatakan jihad kita lawan Israel di Palestina karena mereka merampas tanah kita. Nah, tidak. Ya. Pahamnya syekhnya siapa ya? Itulah. Ya. Ya. Gak tahu juga apa. Ya. Mana lagi tadi? Amma an nu'adiyahum min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun kalau kita memusuhi mereka karena agama mereka, maka kita tidak memusuhi mereka. Lah. Kita memusuhi mereka walaupun mereka berdampingan sama kita. Ini bukan hasutan untuk memerangi mereka, tidak. Islam menjaga. Dan orang kafir sekalipun, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yara raihat al-jannah, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Ya. Bahkan ada orang kafir, kafir ini minta suaka perlindungan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu. Kalau ada seorang dari kalangan musyrik minta perlindungan pada kalian, musyrik Allah sebut, kasih dia perlindungan hatta yasma'a kalamullah. Kasih dia perlindungan di tempat kalian hingga dia mendengar kalimat Allah. Ya. Namun kita memusuhi karena dia kafir. Jadi enggak ada kecintaan sedikit pun kepada dia. Enggak sih? Enggak ada kecintaan. Ya. Kalau berjumpa dengan dia pertama kali, enggak ada salam. Enggak ada salam. Apalagi salam lintas agama. Om swastu, salam. Apaan itu? Nah, itu bahaya itu. Kalau udah paham artinya, masih kita ucapkan juga, ngeri itu. Ngerti gak itu artinya apa? Om swastu itu. Hah? Nah, itu artinya. Pokoknya saya pernah baca itu. Pemuliaan terhadap berhala Hindu. Nah, bahaya kalau kita udah ucapkan juga. Ngeri ini. Kita boleh mengucap salam ke mereka? Iya, tapi bukan assalamualaikum. Salamun ala manittaba'al huda. Sebagaimana Rasulullah SAW menulis surat kepada Herakl, Heraklius. Min Muhammadin ibn Abdullah Rasulillah ila azimi ila Herakl azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan semoga tercurah kepada orang yang mengikuti hidayah. Nah, baru ya. Kalau orang kafir jangan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah pada anda. Dia kafir. Saya kita doakan. Selamat aja. Salamun ala manittabal huda. Gitu. Tersi kafir bingung. Apaan tuh? Kamu doain kejelekan buat saya. Baik, mana lagi tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, yang dia ternyata mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum. Walaupun ternyata yang mereka itu adalah bapak mereka sendiri, walau abadahum. Atau anak mereka sendiri, au ikhwanahum. Atau saudara mereka sendiri. Atau asyiratahum. Atau keluarga mereka. Falam yaktasir alal muharibin. Maka permusuhan kita kepada orang kafir bukan terbatas pada orang-orang yang memerangi kita saja. Ya. Tidak terbatas kepada orang-orang yang memerangi kita saja. Tidak demikian sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Ya. Bal inna Allah ja'ala sababal kurhi lahum huwal muhadah. Lillahi wa li rasulih. Bahkan Allah menjadikan sebab kebencian kita kepada mereka adalah karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasuli a'dhamu minal kufri. Sekarang permusuhan Allah kepada permusuhan apa lagi yang lebih dahsyat? Permusuhan kepada Allah dan Rasulnya daripada kekafiran. Wa a'dhamu minasyirki billah. Permusuhan kepada Allah dan Rasulnya mana lagi yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah? La tajuzu mawaddatul kuffari kullihim. Maka tidak boleh berkasih sayang kepada orang-orang kafir semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai pelindung kalian, wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Ya'ni mahbubin, ya'ni yang sebagai yang dicintai. Ya, enggak boleh kita cinta kepada mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahum minkum. Fa innahum minhum. Barang siapa yang berloyal kepada mereka di antara kalian, maka dia adalah golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Tulquna ilaihim, yang kalian sampaikan kepada mereka berita tentang Nabi di ayat ini. Bil mawaddati, karena ingin kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, dan sungguh mereka telah kafir mengingkari ya kebenaran yang telah datang kepada kalian, yaitu al-Islam. Dimatan lagi ya. Kata Syekh kemudian, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, maka jika Anda telah memahami ini dengan pemahaman yang baik, wa arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-dina la ya'rifuna, dan Anda sudah mengetahui bahwa banyak orang yang yad'un, yang mengklaim ad-dina, mereka adalah orang yang ahli agama, orang beragama, orang yang religius, ternyata mereka tidak kenal agama sedikit pun. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadza sahihun, ini memang benar adanya. Fa innaka law tas'alu katsiran minal ulama'i wal muta'allimina an hadhihi al mas'alati. Karena Anda, jika Anda bertanya kepada banyak orang-orang yang berilmu, ya para pembelajar tentang permasalahan ini, mas'alatal wala'i wal bara'i, yaitu permasalahan al wala' wal bara', loyalitas dan berlepas diri, al wala' wal bara'. Al wala' kita berloyalitas pada Islam, ahlul Islam. Barok, kita berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Tajiduhum, maka Anda akan mendapati mereka, orang-orang yang Anda tanya tadi, la ya'rifunah, mereka enggak kenal, enggak tidak mengetahuinya. Yaqulun, mereka bahkan mengatakan, la yalzamu bughduhum, oh enggak mesti kok benci mereka, benci orang kafir. Dinuna ma huwa dinu adawatin. Agama kita itu bukan agama permusuhan. Islam cinta damai. Dinuna dinu mawaddatin. Agama kita agama kasih sayang. Wa dinu musalahatin. Agama perdamaian. Wa dinu kada, dan seterusnya. Ya tabiruna hadha min madhiddi. Mereka menganggap ini sebagai pujian untuk agama. Pamawaddatul musyrikin indahum la ba'sa biha. Maka berkasih sayang kepada musyrikin menurut mereka itu enggak apa-apa. Wa ya'tabirunaha minal musalahati ma'ahu. Dan mereka menganggap ini adalah bentuk perdamaian kepada mereka. Naqulu, kita katakan kepada mereka, kata Syekh, musalahatuhum ala umuri siyasati la mani'a minha. Kalau perdamaian dengan mereka pada perkara politik itu tidak mengapa. Negara Islam ya menjalin hubungan diplomatik dengan negara kafir, Cina, Amerika dan seterusnya, pada perkara politik tidak mengapa. Agar kita tidak bertempur dengan mereka karena negara kita lemah, mereka punya nuklir dan seterusnya. Lakin musalahatuhum ala tarki ba'dil umuri din la tajuzu. Namun kalau perdamaian mereka dengan meninggalkan prinsip-prinsip sebagian agama, ini enggak boleh. Sehingga kita mengorbankan prinsip, kita damai sama mereka, akhirnya kita enggak mengkafirkan mereka. Wah, ini enggak boleh. Ya. Paham sini? Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lanjut. Wa illa, karena kalau bukan begitu, faman ladzi hamala al-muslimina 'ala sabri 'ala dzalikal adabi wal asli wad darbi wal hijrati ila al-habasyah? Maka kalau begitu, maka apa yang membuat kaum muslimin, memaksa kaum muslimin, hamala al-muslimin, memaksa ya kaum muslimin ala sabri, untuk sabar ala dzalikal adab, atas penyiksaan yang dilancarkan musyrikin Quraisy kepada mereka di Mekah, wal asri, penawanan, wad darbi, bagaimana musyrikin Quraisy memukul mereka, wal hijrah ila al-habasyah, dan mereka sampai rela hijrah ke Habasyah, meninggalkan tanah mereka sendiri. Apa yang membuat kaum muslimin bersabar? Ya. Kalau bukan dikarenakan keyakinan selain Islam kafir. Bahwasanya agama musyrikin adalah kafir. Kalau bukan karena itu, ngapain para sahabat mau sabar kayak begitu? Nah, baik. Kita lihat baca penjelasan Syaikhul Fauzan. Ma sababu mana lal muslimina fi Makkah? Apa sebab dari apa yang telah menimpa muslimin di Mekah? Apa sebab? Apa sebab-sebab yang menimpa kaum muslimin di Mekah? Mereka ditimpa pemboikotan, siksaan, dan seterusnya. Hal li'annahum muslimuna yusalluna wa yusumun? Apakah karena mereka muslim? Apakah karena mereka sholat? Apakah karena mereka berpuasa? Lah, tidak. Bal li'annahum abghadul kuffara wa'aduhum. Namun dikarenakan kaum muslimin, para sahabat waktu itu di Mekah, mereka membenci orang kafir, memusuhi mereka. Wa nahaw 'ani syirki billah, dan mereka melarang perbuatan syirik kepada Allah, yang syirik itu dirinci, bahkan syiriknya seperti perbuatan ahli Mekah waktu itu. Hadza huwa sababu, inilah sebabnya. Wa illa, karena kalau bukan karena sebab ini, law annahum shamu wa sallu washtaghalu bidzikri, kalau mereka seandainya puasa, sholat, menyibukkan diri dengan berzikir, walam yata'arradu li ahadin, maka pastilah, dan mereka tidak menyinggung siapapun, kaum muslimin tidak menyinggung kesyirikan apapun, mahasalallahum ada bin darbi, tentulah kaum muslimin tidak akan mendapatkan gangguan, intimidasi, bin darbi berupa pemukulan, wal habsi berupa penahanan, wal asri penawanan, lamahtaju ila sabri, pastilah kaum muslimin enggak butuh kepada kesabaran. Li anna sabra la yakunu illa ala syai'in makruhin, karena yang namanya kesabaran itu tidaklah kecuali pada sesuatu yang tidak disukai. Paham sini? Jadi kenapa kaum muslimin bisa sabar disiksa? Karena keyakinan apa? Agama kafirin, kafir. Membenci mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdullah berikutnya, ma'annahu arhamun nas, padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling penyayang. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum, seandainya beliau Nabi SAW mendapati ada keringanan untuk mereka para sahabat, pastilah Nabi akan memberikan keringanan untuk para sahabat, untuk mereka. Lihat tuh. Ya. Kenapa para sahabat Khobab al-Arad disiksa, Bilal disiksa, Amr bin Yasir disiksa, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa? Atas keyakinan ini. Penyembahan terhadap berhala, kekuburan. Yang menyembahnya, kafir. Di atas keyakinan ini. Ya, kenapa mereka bisa demikian? Dan Rasul manusia paling penyayang. Apakah Rasul tidak tahu Amr bin Yasir disiksa? Tahu. Ketika Amr datang kepada Rasulullah, terpaksa menguji berhala, menghina Rasul, menghina Islam. Maka kata Nabi SAW, kaifa tajidu qalbak? Nah, gimana kamu mendapati hatimu? Mutmainun bil iman, tetap tenang dalam keimanan. Apa kata Nabi? Lau adu, kalau mereka datang lagi, aku ulangi lagi kayak gitu. Disiksa, iya. Tapi yang penting adalah tidak boleh hilang prinsip ini. Menganggap mereka kafir, agama mereka kafir, kita memusuhi mereka dalam artian memusuhi mereka keyakinannya dan agamanya. Bukan permusuhan yang menghantarkan kepada kedzaliman. Nah, mana lagi tadi? Hah? Kaifa waqad anzalallahu ta'ala? Wa minan nasi may yaqul. Bagaimana? Sungguh Allah telah menurunkan ayatnya wa minan nas may yaqul amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman pada Allah, fa idza udhiya billah, jika mereka disakiti di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka adabillah, mereka menjadikan fitnah, cobaan, intimidasi dari manusia yang menimpa mereka, mereka akan menganggap itu sebagai adab dari Allah. Paham sini? Ya, jelasin lagi. Kata Syekh Shalih Fauzan, ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, padahal dengan kasih sayang Nabi SAW bi ashabihi, kepada para sahabat beliau, ma rakhasa li ashabihi bin tanazuli an syai'in minad dini, Nabi SAW tidak memberikan keringanan kepada para sahabat bin tanazul untuk mengalah bi syai'in minad din, mengalah, mengorbankan prinsip agama. Ma rakhasa lahu fi hada, Nabi SAW tidak memberikan kelonggaran kepada mereka dalam hal ini, ma'annahu ra'ufun rahimun alaihi salatu wassalam, padahal beliau adalah orang yang pengasih, penyayang. Walau wajada lahum rukhsatan fi tarki idhari din la rakhasa lahum, seandainya Nabi SAW mendapati adanya rukhsah, keringanan untuk meninggalkan bagaimana menampakkan agama ini, maka pasti Nabi SAW sudah memberikan keringanan kepada mereka, kepada para sahabat. Bal innallaha anzala alaih, bahkan Allah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah. Idza ja'al imtihanu, jika datang ujian. Idza udhiya fillahi, jika mereka disakiti di jalan Allah. Idza udhiya bisababi qaulihi amantu billah, jika dia disakiti karena ucapan dia kami aku beriman pada Allah. Wa bisababi tauhidihi, atau karena sebab tauhidnya dia. Fa innahu yataraja'u an dinihi, dia akan balik ke agamanya lagi semula, murtad. Wa yaj'alu fitnatan nasi ka adabillah, dia akan menganggap fitnah, cobaan yang ditimpakan manusia kepadanya itu seperti adab Allah. Ya firru min adiyatin nas fid dunya ila adabillahi fil akhirah, dia lari, melarikan diri dari siksaan manusia di dunia, dia lari menuju adab Allah di akhirat. Mislul ladzi istajara binar minar ramda, semisal orang yang mencari perlindungan dari api, dia cari perlindungannya dengan apa? Dengan ramda. Ya, ramad, panas, apa namanya? Turabul har, tanah yang panas. Ya, dia cari perlindungan pakai api. Ya, dia cari perlindungan dari api, pakai api. Karena apa? Karena dia melindungi diri, memproteksi diri dia dari tanah yang panas. Tapi perlindungannya pakai api. Paham gak itu? Lebih celaka mana? Nah, kayak gitu. Tahan sini. Nah, ini permisalan. Orang sahabat waktu itu, kalau mereka gak sabar akan siksaan manusia, sehingga mereka balik lagi ke agamanya, kafir dan gitu, maka mereka seperti itu. Ingin memproteksi diri dari debu api, tanah panas, tapi memproteksi dirinya pakai tameng api yang justru lebih membakar. Ngerti gak sih? Wa idza lam yasbir ala adain ala adan nas, jika dia tidak bersabar di atas gangguan manusia. Kaifa yasbiru ala nar yaumil qiyamah? Bagaimana dia bisa bersabar terhadap neraka pada hari kiamat? Yalzamul aks. Maka harus sebaliknya. Annahu yaftadi adan nari bitahammuli adan nas, yaitu dia mesti yaftadi, dia mesti menebus, bagaimana sakitnya neraka, dia mesti menebus dengan menanggung sakitnya gangguan manusia. Wasabar ala dini, bersabar di atas agamanya. Amma annahu yaftadi bidinihi min adan nas wa yansan nara allati amamahum fa hadakal mustajiri minar ramdai binnar. Adapun orang yang menebus dengan agamanya, dia rela menjual agamanya. Kenapa? Min adan nas, karena takut dari gangguan manusia. Wa yansan nara, dan dia merupakan neraka, allati amamahu, yang ada di hadapan dia. Maka orang seperti ini seperti yang mustajir, orang yang meminta perlindungan, mencari perlindungan, ya, dari ramda, dari batu bebatuan yang panas, dia berlindungnya dengan api. Kama qala syair al-mustajiru bi amri inda qurbatihi kal mustajiri minar ramda'i bin nari. Seperti penyair berkata, orang yang mencari perlindungan dengan Amr, Amr itu manusia, Amr bin Haris. Orang yang mencari perlindungan dengan Amr bin Haris, inda qurbatihi, ketika dia dilanda qurbah, penderitaan, cobaan, musibah, dia malah lari ke manusia, ke Amr bin Haris. Itu seperti orang yang mencari berlindung, ya, kepada berlindung dari tanah yang panas, dia berlindung kepada api. Api dia jadikan tameng. Ya. Paham gak sini? Baik. Punya mereka? Belum. Oh iya, tahu. Ada lagi ya? Saya pikir udah. Banyak amat ini. Ya. Ini memang di silsilah Rasail yang paling panjang. Kalau sirah, ya. Sirah itu tebel-tebel. Ya. Nah, ini poinnya aja, 6 poinnya segini. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Faqida kanat hadhihi biman wafaqahum bilisani, fa kaifa bighairi dhalik?" Masyaallah. Nah, jika ini ancaman ini berkenan tentang orang-orang yang mau mencocoki musyrikin dengan lisan dia, bagaimana dengan selainnya yang dengan tindakan? Yang mau ngalah dengan ucapan, rela mengorbankan prinsip agama dengan ucapan, gimana yang dengan tindakan? Baik, kata Syekh Shalal Fauzan, biar lebih jelasnya. Idza kana hadzal wa'idu, jika ancaman dari Allah ini, yang tadi wa minan nas may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nas ka'adabilah. Jika ancaman ini pada orang-orang yang pihak iman wafaqal kuffari, pihak iman wafaqal kuffara bilisanihi min ghairi ikrahin liya'isha ma'ahum. Jika ancaman ini ada pada orang yang mau mencocoki, menyetujui orang-orang kafir dengan lisannya, min ghairi ikrah, tanpa adanya paksaan. Kalau ada paksaan jelas itu udzur. Ya. Liya'isha ma'ahum, supaya dia bisa tinggal nyaman bersama orang-orang kafir. Fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihihi ad-dunyawiyyati. Nah, bagaimana dengan orang yang menyetujui orang kafir dengan perbuatan dia demi berbagai kemaslahatan dunia dia? Allah. Ya. Udah ya. Kalau mau di ustadz, lihat apa gimana? Mana ini ketua DKM? Hah? Hey, gimana nih? Beri katanya. Pegal juga ya? Insyaallah. Ya, kita break dulu ya. Terima kasih. Sudah ada dan tak stop berjalan.